Aku hidup di dunia permainan. Aku bernafas di dalam kebohongan. Aku cinta di susah dan senang, di atas kebesaran Tuhan. Ada yang lahir dan ada yang mati, datang dan pergi, silih berganti. Sujud syukur pada Ilahi, anugerah yang selalu diberi. Manusia cuma berencana, Tuhanlah yang menentukannya. Tak ada yang tak berdosa, di mata Tuhan kita sama. Di tanganmu ku bersujud, di kakimu ku berlutut memohon ampun dan maaf atas salahku. Kakimu ku berlutut memohon ampun dan maaf atas salahku. Ada yang lahir dan ada yang mati, datang dan pergi, silih berganti. Bersyukur syukur pada Ilahi, anugerah yang selalu diberi. Di tanganmu ku bersujud, di kakimu ku berlutut memohon ampun dan maaf atas salahku. Oh, oh, oh. Di tanganmu ku bersujud, di kakimu ku berlutut memohon ampun dan maaf atas salahku. Mohon ampun dan maaf atas salah.